Woi guys. Woi. It's hey, ada siapa tuh? Kenalin dong. Oh iya, nih kenalin pacar baru gue. Hai. Sorry, siapa? Siapa? Buset dah, pacar baru apa pacar layu, John? Emang gue kenapa? Teh layu diminum sih, makanya cobain kebiasaan baru minum teh. Dari daun teh baru, bukan yang layu. Nih, New Green Tea. Pastiin kamu selalu minum New Green Tea. Diambil dari daun teh baru, bukan yang layu. Langsung diproses dengan madu, jadi green tea nomor 1. Manfaat antioksidannya maksimal, bikin kamu tetap segar dan baru terus. Jadi siapa namanya? Claro. New green tea dari daun teh baru, bukan yang layu.